Mitra bisnis dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwik Kian Gi beberapa tahun yang lalu, Kwik Kian Gi telah mengungkapkan bahwa berbagai penyelewengan di sektor pajak dan hukum telah lama terjadi, bahkan menjadi bagian dari korupnya sistem di negara ini. Sebelum pembahasan hari ini, Kwik Kian Gi juga telah mengungkapkan bahwa aksi mafia pajak dan mafia hukum telah menggurita di era Orde Baru hingga Orde Reformasi. Untuk membahas apakah di era Orde Lama, kasus-kasus seperti ini memang telah terjadi, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa benar di era Orde Lama di bawah pimpinan Bung Karno, berbagai modus mafia pajak dan mafia hukum memang telah terjadi, Pak? Tidak begitu. Oleh karena Bung Karno waktu itu tidak punya, era Bung Karno 25 tahun tidak punya waktu untuk begini-begini. Ketika itu seluruh perhatian kan bagaimana menempa ini menjadi satu bangsa. Itu nggak gampang kan? Bagaimana kepulauan sebesar ini merdeka dan lalu Bung Karno mempunyai visi yang besar ini mesti menjadi satu bangsa yang kohesif, bangsa yang mantap. Jadi semua dicurahkan ke sana dan sebetulnya berhasil hebat kan. Dalam 2 tahun bisa terjadi bangsa seperti itu kan hebat. Jadi itu belum sempat, bukan Bung Karno bodoh, bukan. Belum sempat aja memikirkan arah itu. Jadi pada era Orde Lama, pemerintah saat itu memang lebih fokus pada upaya karakter building ya, Pak Kwik? Iya, dan berhasil kan. Sampai sekarang kan, sekian banyaknya bisa berbahasa Indonesia semua kok. Dan yang ingin melepaskan diri, nggak jadi-jadi juga. Aceh, Papua. Tapi Bali misalnya, coba bicara dengan rakyatnya, tidak ada pikiran mau memisahkan diri, tidak ada. Itu pun kan mereka tidak mau langsung memisahkan kita. Baik, Pak Kwik. Menurut Bapak, apakah ada jaminan bahwa Indonesia bakal lebih bersih dengan konsep pemberantasan korupsi yang Bapak usulkan? Ya, akan drastis majunya. Bersih total kan nggak mungkin. Kan sudah terbukti di dunia tidak ada. Bersih total tidak ada di dunia ini. Ya, relatif yang nggak pernah kedengaran, Swiss gitu ya. Swiss, mana lagi? Singapura sekarang. China menurun, tetapi masih luar biasa. Drastis berkurang, dan itu pentingnya bukan main, oleh karena urusannya lalu bukan urusan uang. Kalau itu bisa berkurang, drastis otaknya juga nggak korup lagi. Itu nggak ada urusan uang, yang saya katakan pikiran yang terkorupsi, the corrupted mind. Itu ada kaitannya, walaupun kelihatannya jauh, kan the corrupted mind itu dia menelur kebijakan, menelur pikiran yang tidak menghasilkan uang. Tapi udah bengkok semua caranya berpikir itu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.